anggota tambahan, yaitu orang Mekah yang masuk Islam. Ya, yang mungkin mereka yang masuk Islam di Mekah ini punya kesempatan untuk melarikan diri bersama Nabi dengan kaum muslimin ke Madinah, tetapi itu sudah diantisipasi oleh pihak Quraisy dari awal. Ya, bila mana kalian nanti keluar, maka tidak boleh bertambah jumlahnya. Tidak boleh membawa orang dari Mekah. Kemudian di sisi yang lain, bila mana dari kaum muslimin yang ingin menetap di Mekah setelah 3 hari yang dijanjikan itu dan mereka keluar, ada dari pihak kaum muslimin yang ingin menetap di Mekah, maka dibenarkan. Ya, inilah isi perjanjian, sebagian isi perjanjian yang kita dapatkan dari riwayat-riwayat yang telah kita baca. Kita lanjutkan riwayat yang ke 4569 pada halaman 780. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu taala an anna Quraisyan salahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihim Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr ini negosiator yang diutus oleh pihak Quraisy untuk menandatangani, memperbincangkan tentang nota-nota kesepakatan, isi perjanjian. Ini ketika itu beliau masih kafir, Suhail ibn Amr. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliin, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Qala Suhail, amma bismillah fama nadri ma bismillahirrahmanirrahim. Ini tambahan dari yang lain. Mereka juga protes, Suhail bin Amr protes tulisan bismillahirrahmanirrahim. Ya, adapun bismillah kami tahu, ya, mereka mengenali Allah, tetapi tambahan arrahmanirrahim itu mereka protes. Ya, kata Suhail, amma bismillah, ya, tidak apa-apa, karena mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengenali Allah. Tetapi fama nadri ma bismillahirrahmanirrahim. Jadi tambahan arrahmanirrahim ini yang mereka tidak sukai dan mereka protes. Walakin uktub ma na'rifu. Ya. Tulislah apa yang kita kenal. Semua artinya antara kedua belah pihak mengenalinya. Ya. Bismikallahumma. Itu yang ditulis. Ganti bismillahirrahmanirrahim itu bismikallahumma. Ya. Ini ungkapan yang dikenal dan biasa diucapkan oleh orang Quraisy, orang jahiliyah. Faqala uktub min Muhammadin Rasulillah. Kata Nabi, tulislah dari Muhammad utusan Allah. Qalu law alimna annaka Rasulullah lattaba'nak. Ya. Kalau kami mengetahui engkau ini utusan Allah, maka kami jadi pengikutmu. Walakin uktub ismaka wa isma abika. Tulislah namamu dan nama ayahmu. Itu yang tadi, min Muhammadin ibn Abdullah, bukan Rasulillah. Fashtaratu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man jaa minkum law narud lam naruddahu alaikum wa man jaakum minna radattumuhu alaina. Itu yang tadi kita sampaikan. Barang siapa yang dari Madinah kembali ke Mekah, maksudnya murtad, maka pihak Mekah boleh menerimanya kembali, menampungnya lagi. Ya. Sementara wa man ja'akum minna, siapa yang datang ke Madinah dari orang Mekah masuk Islam kemudian melarikan diri menuju Madinah, kata orang Quraisy di sini, radattumuhu alaina. Maka kalian mesti menolaknya dan tidak dibenarkan menampung mereka. Dan itu yang terjadi. Nanti akan anaknya Suhail bin Amr ini pertama kali. Anaknya Suhail bin Amr yang setelah selesai ditandatangani oleh Nabi perjanjian, tiba-tiba dia datang menyeret belenggunya. Karena dia diikat dan dirantai oleh ayahnya, tidak dibenarkan untuk pergi kemana-mana. Disitulah dia meminta dengan besar harapannya Nabi membawanya ke Madinah. Tapi Nabi sudah mengatakan perjanjian sudah kami tanda tangani. Maka di depan Suhail bin Amr ditolak oleh Nabi SAW. Walaupun dia sudah masuk Islam. Inilah agama kita. Faqalu ya Rasulullah anaktubu hadha. Mereka para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib mendengar atau mendapatkan didiktekan isi perjanjian itu dengan banyak perubahan. Bismillah diganti dengan Bismikallahumma hadza ma qada Muhammadun Rasulullah, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Tidak mau menghapus Rasulullah seperti yang telah kita pelajari. Para sahabat semuanya juga protes. Dan dalam Sirah Nabawiyah yang paling keras memprotes Umar radhiyallahu ta'ala. Didatangi Nabi, kemudian Nabi kemudian dia berbicara dengan Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah? Iya. Bukankah kita berada di atas kebenaran? Alasna ala haq? Iya, kata Nabi SAW. Kalau begitu kenapa kita menundukkan diri di hadapan musuh? Kenapa kita harus hina di hadapan musuh, mengikuti selera mereka? Ya. Ini kata Umar kepada Nabi. Kata Nabi SAW, sungguhnya saya ini utusan Allah. Dan saya tidak mengatakan kita mau tidak mau harus umroh tahun ini. Saya hanya bercerita tentang mimpi. Ya, bahwasanya saya bermimpi kita masuk Mekah dalam keadaan ihram. Ya. Dan saya tidak mengatakan tahun ini kita umroh. Justru para sahabat yang menuntut. Ketika turun ayat dalam surah Al-Fatihah itu bahwa Nabi bermimpi demikian dan itu dibenarkan oleh Allah, cuma tahunnya belum diberitahukan di sana. Kapan terjadinya itu tidak diberitahukan. Ketika ayat itu turun, para sahabat semuanya mendesak Nabi untuk langsung umroh. Nah, itu yang kejadiannya. Ketika mereka tidak jadi umroh, mereka protes. Bayangkan, bagaimana tidak protes? Perjalanan sudah ratusan kilo ditempuh. Ya. Gagal umroh. Padahal mereka sudah bertahun-tahun rindu untuk tawaf. Ya. Apalagi melihat isi perjanjian ini, betul-betul seakan-akan dikuasai Nabi SAW dan kaum muslimin oleh orang Quraisy. Bismillah tidak boleh ditulis, kata-kata Rasulullah tidak boleh ditulis, dan isi perjanjiannya menyudutkan, ya, menghinakan kaum muslim menurut pandangan mata kasat seperti itu atau kasat mata. Makanya para sahabat mengatakan anak tubuh hada, apakah kita layak menulis perjanjian seperti ini? Qala na'am, kata Nabi, iya. Innahu man dhahaba minna ilaihim fa'ab'adahu Allah wa man ja'ana minhum sayaj'alullahu lahu farajan makhrajan. Inilah yang akhirnya nanti orang Quraisy sendiri yang meminta Nabi menerima. Bukan Nabi yang memohon, berikanlah kami izin untuk menerima orang-orang yang masuk Islam kemudian datang ke Madinah. Tidak, orang Mekah sendiri yang nanti meminta Nabi, ya Rasulullah, meminta kepada pihak kaum muslimin untuk menerima orang Mekah yang datang ke Madinah. Mereka yang melarang, mereka nanti yang akan kembali menuntut Nabi untuk menerimanya. Kenapa? Karena orang yang masuk Islam semakin lama semakin banyak dari pihak Mekah. Ya, semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Menunjukkan di Mekah itu ada da'i. Ya. Ada orang-orang yang masuk Islam yang berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, walaupun mereka tidak hijrah. Ada yang sengaja menyembunyikan keislamannya. Akhirnya semakin lama semakin banyak yang masuk Islam dan mereka melarikan diri dari Mekah. Tujuan mereka adalah Madinah, karena isi perjanjian ini kan tidak disosialisasikan. Ya. Hanya antara orang yang ada di Hudaybiyah dengan yang utusan Quraisy dan tokoh-tokoh Quraisy saja yang tahu isi perjanjiannya. Sementara orang biasa tidak tahu. Maka setelah mereka masuk Islam, keluar mereka dari Mekah dan tujuan satu-satunya Madinah. Sampai di Madinah, Nabi SAW menolak mereka. Ya. Karena perjanjian. Akhirnya, ya, mereka terpaksa mencari tempat yang lain sebagai tempat tinggal, dan mereka memilih tempat di mana di sana biasanya mereka tempat orang-orang yang banyak lewat agar nanti mereka dapatkan ekonomi yang tukar menukar barang. Akhirnya tempat perjalanan musafir, apalagi kafilah-kafilah dagang di antara Mekah dan Madinah, jauh dari Madinah dan dekat dengan Mekah. Di situ satu berkumpul, satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, akhirnya menjadi banyak. Dan mereka, karena di luar kontrol kaum muslimin, tidak ada kewajiban kaum muslimin untuk mengontrol mereka. Nabi SAW tidak ada kewajiban, karena tidak ada hubungan apa-apa dengan pihak kaum muslimin di Madinah. Mereka memang muslim, tapi di bawah aturan, di luar aturan. Akhirnya mereka mulai mengkhawatirkan kafilah-kafilah dagang orang Quraisy. Ya, semakin mengancam keamanan dan stabilitas keamanan di Mekah. Apalagi ekonomi mereka terancam. Kafilah dagang yang lewat semakin sulit untuk melewati. Ya. Dan Nabi tidak punya tanggung jawab apa-apa. Mereka sendiri yang menghalangi. Akhirnya nanti ketika mereka benar-benar terancam, mereka kembali minta kepada Nabi SAW. Jadi ini yang dinamakan oleh Allah dengan farajan makhraj, fathan mubina. Ya, fathan mubina. Maka Nabi SAW mengatakan di sini ketika para sahabat menolak, kata Nabi, an innahu man zahaba minna ilaihim fa'ab'adahu Allah. Adapun orang yang murtad di antara kita dan balik ke Mekah, itu tidak akan mungkin terjadi. Allah SWT akan menjauhkan ya hal ini dari dia. Kalaupun ada, maka Allah SWT mencampakkan dia dari rahmatnya. Tapi tidak ada sejarah yang datang hijrah ke Madinah, tidak ada yang balik ke Mekah. Dalam sejarah tidak ada tulis seorang pun. Ya. Kemudian wa man ja'ana minhum, siapa yang datang kepada kita dari orang Mekah yang masuk Islam, saya ja'alullahu lahu farajan makhraja atau wa makhraja. Allah akan menjadikan ya mereka ini sebagai kelapangan dan jalan keluar. Jalan keluarnya tadi mereka hidup di tempat semakin lama semakin banyak mengumpulkan sebuah kekuatan, dan mereka merasa terzalimi oleh aturan kaum orang-orang Quraisy, maka mereka berhak untuk membalas. Mereka terzalimi, ke Mekah mereka akan diancam, terancam nyawa mereka, terancam harta mereka, keluarga mereka. Di Madinah mereka tidak bisa diterima. Ini penyebabnya orang Quraisy, maka mereka akan memberikan ancaman balik. Ya. Itu tadi mereka takut-takuti. Mereka kejar pasukan kafilah dagangnya sehingga ketakutan. Dan bahkan ada yang sempat diambil, mereka berhak untuk membalas sesuai dengan kezaliman yang telah mereka dapatkan. Nah ini yang mengancam ekonomi orang Quraisy, dan mereka nanti yang ingin meralat kembali, walaupun itu tidak terjadi karena keburu datang penaklukan kota Mekah. Ya. Ini hadis yang berikutnya yang menjelaskan ada beberapa tambahan dari apa yang tadi kita uraikan untuk hadis yang telah kita baca, seperti perubahan Bismillahirrahmanirrahim kepada Bismikallahumma. Kemudian apa yang terjadi setelah diterapkan oleh Nabi peraturan tadi, keputusan tadi tidak menerima. Akhirnya terjadilah kebaikan dan kelapangan yang justru membuat semakin kuatnya kaum muslimin, semakin terancamnya pihak Quraisy. Ya. Hadis berikutnya 4569. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibn Numair haun, artinya rumus menandakan sanad ini berpindah. Ya, berhenti untuk sanad yang pertama sampai Abdullah bin Numair. Nah, kemudian dia balik ke sanad, pindah ke sanad yang baru, yaitu wa haddatsana Ibnu Numair. Ya. Oh, ya dari tadi ya. Ya, yang hadis yang ke-780 itu 69. Ya. Yang sekarang 70, benar. Berarti tipis ya. Jadi sekarang hadisnya 4570. kata Imam Muslim, ha'un wa haddathana Ibnu Numair wa taqaraba fil lafzi qala haddathana Abi qala haddathana Abdul Aziz Ibnu Siya qala haddathana Habib Ibnu Abi Thabit an Abi Wa'il qala qama Sahl ibn Hunayf yawma Siffin. Sahl ibn Hunayf salah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala. Sahal ibn Hunayf, ya, ini nanti hadisnya sangat luar biasa, menyimpan beberapa pelajaran yang berharga, ya. Sahal ibn Hunayf ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, ya. Yang ia yang bercerita sekarang ini, kapan dia bercerita? Yawma Siffin, pada peperangan Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan bersama pasukan mereka yang besar. Nah, di hari itulah, dalam peperangan itulah, Sahal ibn Hunayf bercerita tentang kejadian perjanjian Hudaybiyah. Kata Abu Wa'il, Wa'il Syaqiq ibn Salamah, yawma Siffin, faqala, kata Sahal ibn Hunayf, ayyuhan nas, wahai manusia, itu kepada pasukan yang ada di sana dari kaum muslimin, ittahimu anfusakum, berprasangka buruklah kalian kepada pendapat kalian. Dalam sebagian riwayat, ittahimu ra'yakum atau ittahimu ara'akum, tuduhlah yang keliru itu adalah pendapat kalian, ya. Jadi jangan sampai berprasangka buruk kepada agama, kepada syariat, tetapi selalulah kalian tidak merasa terlalu percaya diri dengan pendapat, dengan pemikiran, ya. Karena pemikiran ini bukan sebagai dasar beragama. Pendapat itu bukan dasar beragama. Dasar agama itu adalah mengikuti Nabi, ittiba, ya. Itu yang diingatkan kepada kaum muslimin yang saling berperang ketika itu, kepada kedua pasukan, ya. Maksudnya apa? Jangan terlalu mengedepankan pendapat dalam masalah ini, karena justru kembali kepada agama itu yang lebih utama. Ini yang menyelesaikan dari berbagai macam problem. Lalu dia bercerita, kata dia, laqad kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul Hudaybiyah. Dahulu ketika kami bersama Nabi di perjanjian Hudaybiyah, walau nara qitalan laqatalna. Kalau kami berpendapat perang, karena benar-benar kita diinjak-injak kehormatan kita. Kita tidak punya harga, tidak dihargai, tidak dihormati. Ketika itu orang kafir benar-benar semena-mena. Kalau menurut pendapat kami, ya, kata Suhail Sahal bin Hunayf dan para sahabat yang lain, maunya berperang apalagi Umar. Seperti dia katakan, kenapa kita mesti menghinakan diri? Kita kan sudah banyak, 1400 orang ketika itu. Ya. Kenapa kita tidak melawan saja? Ya. Itu yang mereka lihat ketika itu. Pendapat mereka tidak lain kecuali membalas. Semut terinjak membalasnya. Itu kata pendapat kita. Semut terinjak kan menggigitnya. Kita kan bisa bergerak lebih besar dari semut. Kenapa sampai sebegitu hina kita, kata Umar. Kata Sam Unek pun demikian. Tapi itu kan agama, bukan pendapat. Makanya jangan sampai kita menjadikan pendapat ini lebih utama dari agama. Agama itu pondasinya ittiba, mengikuti. Ya. Kata Sahal bin Hunayf, kalau diikuti pendapat kami maka pasti berperang. Ya. Wa dhalika fi sulhi alladhi kana baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal musyrikin. Yang membuat kami memang memutuskan untuk berperang kalau pendapat kami, disebabkan oleh perjanjian antara Nabi dengan orang Quraisy dan orang musyrikin. Ya. Faja'a Umar bin Khattab. Ini cerita Sahal. Maka datanglah Umar bin Khattab, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi, faqala, ya Rasulullah, alasna ala haq? Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Wa hum ala batin, sementara orang musyrikin itu musyrik, berada di atas kebatilan. Qala bala, kata Nabi, benar. Qala alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar. Lihat bagaimana semangat berperangnya Umar dan para sahabat. Bukankah kalau kita mati kita ke surga, sementara kalau mereka tewas mereka ke neraka? Ya. Qala bala, kata Nabi, benar. Qala fa fima nu'tid daniyata fi dinina. Lalu kenapa sampai kita menghinakan diri dalam beragama? Padahal kita di atas kebenaran. Kalaupun menuntut kita untuk berperang, kami siap. Karena kalau kita pun tewas, semuanya ke surga. Kalau kita mati, semuanya ke surga. Tidak ada yang rugi. Tapi kalau kita seperti ini, kita akan rugi. Menurut pemikiran, menurut pendapat. Dan itu pendapat siapa? Para sahabat Nabi, manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rajin beribadah, yang bersih hatinya, itu pendapatnya. Bagaimana kalau pendapat kita? Ibadah kurang, ketakwaan kurang, iman kurang. Kemudian kita jadikan pendapat kita ini jauh di atas agama. Ya. Subhanallah. Lalu kata Nabi SAW, ya, kata Umar melanjutkan, فَفِيمَ نُؤْتِ الدَّنِيَّةَ فِينِنَا. Lalu kenapa kita menghinakan diri? Ya, merendahkan diri dalam agama kita yang hak ini. Ya. وَنَرْجِعُ. Dan kita balik kembali tanpa umrah. Ya, narji' balik kembali tanpa umrah. Mereka sudah bi'iram. Dan tidak tawaf, tidak sa'i. Balik gara-gara mengikuti selera orang Quraisy. Sementara kita di atas kebenaran. Ini agama ini. Tidak boleh kita menghinakan diri dalam agama. Ini justru agama. Ya. Tetapi Nabi SAW, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu kata, walamma yahkumillahu bainana wa bainahu. Sementara Allah belum memutuskan apa, ya, yang terjadi antara kita. Ya, kita bisa berperang, tetapi kita tidak menginginkan berperang. Ya. Allah belum memutuskan siapa yang kuat di antara kita. Lalu kita dengan begitu mudah merendahkan diri, kemudian balik menerima apa yang diinginkan oleh orang Quraisy, padahal kita sudah ratusan kilo berjalan, kemudian kita tanda tangani yang isinya menyudutkan kita, merendahkan kita, kemudian kita lepaskan ihram, kemudian balik ke Mekah, balik ke Madinah dan tidak tawaf, tidak sa'i. Hina kita ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Faqal, ya benal Khattab, wahai anak Khattab, ini Rasulullah, saya ini utusan Allah. Ya. Walan yudayyani Allahu abada. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan saya selama-lamanya. Itu keyakinan Nabi SAW. Dan itu keyakinan orang-orang yang mengikuti Nabi. Tidak akan disia-siakan Allah. Di mana dia berjalan di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan dia jalan yang jalan keluar, kemenangan, karena Allah sudah menjanjikan bahwa akan memberikan kemenangan kepada orang yang beriman, kepada orang-orang yang mengikuti Nabi. Kataballah la'aglibanna ana wa rusuli. Allah telah memastikan bahwa yang menjadi pemenang itu Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Ini harus diyakini oleh pengikut Nabi SAW dalam berdakwah, diyakini oleh setiap kaum muslimin. Jangan selalu ya mengedepankan pendapat, kita harus bangkit. Ya, sudah saatnya kita harus membalas. Ya, sudah saatnya kita harus tampakkan gigi kita, walau hanya menampakkan jumlah saja. Tidak ada gunanya kalau hanya sekedar menampakkan jumlah, sementara jumlah yang banyak itu ada yang menyembah kubur, ada yang menyembah mata pohon, ada yang menyembah, ya, ada yang berbuat maksiat, ada yang tidak ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang cinta kepada Allah Rasulnya dengan cinta yang benar. Tidak ada gunanya jumlah yang besar. Ya. Tetapi perbaiki agama, ikuti agama, dan itu Allah akan berikan kemenangan. Maka kata Nabi, saya ini utusan Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan saya selama-lamanya. Qal, Umar tidak puas dengan jawaban Nabi. Ia kan tidak puas namanya. Jawaban saya ini utusan Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Ya. Padahal pertanyaannya apa? Kenapa kita mesti hinakan diri kita? Kenapa kita tidak lawan saja? Ya. Itu jawaban dari Nabi, dan Umar sama sekali tidak puas. Ya. Apa yang dilakukannya? Kata Sahal bin Hunayf, qala fan talaqa Umar falam yasbir mutaghayyiran, maka Umar pun pergi meninggalkan Nabi dan dia sama sekali tidak menampakkan kesabaran, betul-betul emosi, mutaghayyiran, betul-betul marah, ya, betul-betul mendidih emosinya, geramnya, karena dia merasa kenapa kita mesti menghinakan diri, menerima sudahlah merubah Bismillahirrahmanirrahim, merubah kata Rasulullah, dihapus, apa kita ini? Ya, menurut Umar, jawaban Nabi, saya ini utusan Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan saya, tidak membuat dia puas. Dia pergi meninggalkan Nabi dalam keadaan emosi. Fa'ata Abu Bakrin, lalu dia mendatangi Abu Bakar, mencoba mencari pendukung. Ya, mencari pendukung. Abu Bakar dengan Nabi jaraknya jauh dan tidak terdengar oleh Abu Bakar perkataan Nabi kepada Umar, sama sekali tidak. Ya, karena kemahnya berbeda, jauh. Fa'ata Abu Bakrin, maka Umar mendatangi Abu Bakar. Faqala ya Abu Bakrin, kata Umar kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alasna ala haq wahum ala batin, tidakkah kita ini berada di atas kebenaran sementara mereka di atas kebatilan, persis dengan yang diungkapkannya kepada Nabi SAW. Qala bala, kata Abu Bakar, benar. Qala alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar, bukankah yang mati di antara kita ini ke surga, yang tewas di antara mereka, dari mereka ke neraka? Berarti hasil-hasilnya kan kita baik juga, walaupun kita meninggal semuanya, gugur semuanya. Kata Abu Bakar, bala, persis dengan jawaban Nabi, iya. Qala fa'ala ma nu'ti ad-daniyata fi dinina wa narji' wa lamma yahkumillahu bainana wa bainahum. Lalu kenapa kita menghinakan diri dalam beragama ini, kemudian kita balik ke Madinah lagi sementara kita belum menampakkan siapa yang kuat di antara kita? Allah belum memutuskan. Ya, kalau mereka begitu, kalau kita sekarang ini kan, kalau mereka menjual, kita beli. Ya. Kenapa mesti kita hina-hinakan diri? Ya. Itu maksudnya masuk Umar itu. Ya. Tantang mereka. Belum tentu mana yang menang, mana yang kalah. Ya. Jumlah mereka besar. Kaum muslimin. Faqala, jawaban Abu Bakar, ya ibn al-Khattab, innahu Rasulullah. Wahai anak Khattab, sesungguhnya dia itu utusan Allah. Walan yudayyi'ahu Allahu abada, dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan dia selama-lamanya. Persis dengan jawaban Nabi, padahal dia tidak mendengar. Ya. Ini di antara dalil keutamaan Abu Bakar yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Lurusnya pemahamannya, dalamnya ilmunya, ya, radhiyallahu ta'ala an. Qala, kata Sahal bin Hunayf melanjutkan ceritanya, fanazala al-Qur'anu ala Rasulullah sallam bil fathi, maka saat itulah turun ayat, ya, surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu surat Al-Fath itu. Ya, jadi turunnya surat Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina, dan seterusnya. Ini turun saat itu. Jadi Allah menamakan kehinaan yang dianggap oleh Umar itu sebagai kemenangan. Ya. Umar menganggapnya apa? Kita menghinakan diri, kita merendahkan diri. Tetapi Allah justru menilainya sebagai sebuah kemenangan besar. Fatham mubina. Kemenangan yang besar. Nyata, jelas. Inilah antara pemikiran kita yang dangkal dengan agama Allah yang disyariatkan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Kemudian fa arsala ila Umar fa aqra'ahu. Turun ayat ini fa aqra'ahu iya. Turunlah ayat ini kepada Nabi dan Nabi mengutus seseorang untuk membacakannya kepada Umar. Ya. Fa qala ya Rasulullah. Kata Umar, wahai Rasulullah, au fathun huwa, apa benar-benar kemenangan dia? Qala na'am, kata Nabi, benar. Fatabat nafsuhu waraja, maka mulai reda kemarahan Umar. Ya. Jadi yang meredakan dan yang menenangkan kemarahan Umar apa? Ayat tadi. Jawaban Nabi tidak puas, Jawaban Abu Bakar tidak puasnya. Sebagaimana ketika dia masuk Islam, kelemah lembutan Nabi tidak bisa membuat dia masuk Islam, kelemah lembutan Abu Bakar juga tidak membuat dia masuk Islam. Apa yang membuat dia masuk Islam? Ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga keutamaan Umar. Ya. Ini juga merupakan keutamaan Umar radhiyallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini juga menambah ya, maklumat kita tentang isi perjanjian Hudaybiyah. Apa kejadian ketika itu? Dan ini direkam kembali oleh disampaikan kembali oleh Sahal bin Hunayf dan mengingatkan kaum muslimin ketika itu, balik kepada agama. Jangan sampai kita mengkultuskan pemikiran kita, pendapat kita. Agamalah solusinya. Ya. Jadi semua problem yang ada, balik kepada agama. Allah SWT sudah mengaturnya, sudah memberikan solusi, sudah menawarkan jalan keluar. Yaitu taqwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Semuanya jawabannya agama Allah SWT. Selanjutnya 4581. Ya, cepat sekali ya. 71. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala wa Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abu Muawiyah an Al-A'mash an Syaqiq. Nah, itu Syaqiq tadi Abu Salamah. Yang tadi itu Abu Salamah, di sini sebutkan namanya. Syaqiq Abu Wa'il tadi ya. Abu Wa'il di sini dengan namanya Abu Syaqiq, Syaqiq bin Salamah. Qala sami'tu Sahal bin Hunayf radhiyallahu an yaqul bi Siffin ayyuhan nas ittahimu ra'yakum. Kalau tadi ittahimu anfusakum. Ya, ittahimu anfusakum. Ya. Curigalah kalian kepada pemikiran dan pendapat kalian. Jangan kalian bertopang kepadanya. Justru sebaliknya, yakinlah kalian kepada agama, kepada ajaran agama, kepada ya, pokoknya letakkanlah pondasi beragama kalian kepada mengikuti Nabi SAW, mengikuti agama. Ya. Wallahi laqad ra'aituni yawma Abi Jandal. Ya, Abu Jandal itu Suhail bin Hunayf. Ya. Abu Jandal Suhail bin Amr. Yang tadi utusan Quraisy Suhail ibnu Amr, dia namanya Abu Jandal. Yauma Abi Jandal walau anni astati'u an arudda amra Rasulullah sallam la radattu. Kalau saya mau ketika itu untuk menolak keputusan Nabi, maka saya akan terang-terangan menolak. Jadi awal-awalnya semuanya protes para sahabat. Kecewa tidak jadi umrah, kecewa dengan isi perjanjian. Dan bahkan ujung-ujungnya nanti apa yang terjadi ketika Nabi SAW menyuruh mereka untuk tahalul. Ya. Karena kan mereka sedang ihram. Dan ihram ini harus ditutup dengan tahalul. Walaupun tidak jadi umrah. Walaupun tidak jadi tawaf sa'i. Ya. Karena kalau sudah ihram dia harus ada tahalulnya. Maka Nabi SAW menyuruh mereka untuk tahalul. Tidak ada satu pun yang mau. Tidak ada satu pun yang mau. Karena kecewa. Kecewa tidak jadi tawaf, tidak jadi sa'i, tidak masuk ke Mekah untuk ibadah, untuk umrah. Kecewa dengan isi perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi. Ya, menghapus nama Rasulullah, menghapus Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Nabi menyuruh mereka tahalul, cukur rambut, tidak ada yang mau. Ya, lihat bagaimana kondisi emosi mereka. Nabi SAW bersedih. Ya. Nabi SAW bersedih. Ya. Akhirnya Nabi SAW masuk ke dalam kemahnya dan berjumpa dengan istrinya. Kata istrinya mengusulkan, kalau memang itu yang harus dilakukan oleh mereka, kenapa engkau tidak memulainya? Ya. Dan Nabi, oh iya juga ya. Ini melihat bahwasanya Nabi SAW terkadang membutuhkan orang lain untuk bermusyawarah. Untuk bermusyawarah. Maka Nabi keluar dari tendanya, memanggil tukang cukur. Nah, cukur kepala saya mau tahalul. Melihat Nabi SAW tahalul, semuanya berdiri serentak untuk tahalul mengikuti Nabi. Ya. Mereka tidak mau jadi penonton. Padahal ketika sebelumnya disuruh oleh Nabi, mereka tidak mau. Tetapi ketika Nabi melihat Nabi melakukannya, mereka mengikutinya. Bahkan hampir-hampir bertengkar untuk saling cepat meniru Nabi SAW. Ya, meniru Nabi SAW. Inilah gambaran dari emosi mereka dengan tidak jadi umrah kemudian isi perjanjian tadi. Kita jelaskan, kita lanjutkan di sini. Laqad ra'aituni yawma Abi Jandal walau anni astati'u an arudda amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laradatu. Buktinya mereka tidak mau mengikuti perintah Nabi untuk tahallul. Wallahi ma wada'na suyufana ala awatiqina ila amrin qattu illa ashalna bina ila amrin na'rifuhu illa amrakum hadha lam yadhkur illa amrakum hadha. Sampai di situ cerita ungkapan Sahal bin Hunayf. Ya. Kemudian lam yadhkur Ibnu Numair ila amrin qattu. Ini setelah dia bercerita bahwa ternyata pendapat mereka di hari Hudaybiyah itu nol nilainya. Pendapat mereka di hari Hudaybiyah ketika mereka menolak keputusan Nabi, ketika mereka protes dengan Nabi menerima perjanjian tersebut, ketika mereka protes Nabi tidak menyetujui mereka tidak jadi umrah balik lagi ke Madinah menempuh perjalanan ratusan kilo, ternyata itulah yang agama yang memutuskannya Nabi, dan pendapat protes mereka, kekecewaan mereka itu tidak ada nilainya. Ya. Baru sadar mereka dan bahkan bertolak belakang, justru kehinaan yang mereka anggap itu hina, itulah kemenangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah memberikan kemenangan dari kekecewaan para sahabat Nabi dengan keputusan Nabi, Allah berikan kemenangan. Ya. Lalu beliau meletakkan itu pada kasus Siffin. Ya. Kasus Siffin. Maka sekarang wahai kaum muslimin, disampaikannya pesannya itu, dia ikut perang Siffin. Ya. Disampaikan pesan itu kepada semua, kepada pihak Muawiyah, kepada pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, ya, agar mereka sadar jangan sampai kita mengedepankan akal kita, pendapat kita dari agama. Makanya dia mengatakan wallahi ma wada'na suyufana ala awatikina ila amrin qattu illa ashalna bina ila amrin na'rifu. Ya, demi Allah kami tidak meletakkan pedang-pedang kami dari atas pundak kami. Biasanya kan menggunakan pedang untuk perang kan di atas pundak, siap untuk menebaskan, menggunakannya. Tidaklah kami meletakkannya kecuali kepada perkara yang kami ketahui. Ya, kami ketahui. Sementara ini kita tidak mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Diingatkan jangan sampai kalian ini terprovokasi oleh keadaan, oleh jumlah orang. Kedepankanlah agama, kedepankanlah mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diingatkan oleh Sahal bin Hunayf kepada kedua belah pihak. Ya. Sementara dia di pihak Ali. Ya, Sahal bin Hunayf di pihak Ali. Dan memang setelah kejadian itu terjadi, ya, para ulama hampir sepakat, kalau saya tidak salah ya, hampir sepakat bahwa Ali di pihak yang benar. Ali radhiyallahu ta'ala an di pihak yang benar. Dan bahkan jumhur ahlus sunnah, ya, kalau tidak sampai mereka sepakat semuanya, bahwa hampir mereka sepakat semuanya bahwa Ali di pihak yang benar, ya, dalam peristiwa tersebut. Dan Muawiyah radhiyallahu anha salah dan dia mendapatkan pahala. Ya. Ini tidak akan lepas dari hadis, barang siapa yang berijtihad mencari kebenaran kemudian dia benar, maka dia mendapat dua pahala. Yang berijtihad dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran ternyata keputusannya keliru, salah, maka dia mendapat satu pahala sementara kesalahannya itu diampuni oleh Allah. Maka tidak mungkin seorang mukmin atau sekalipun sudah mengetahui bahwa Ali di pihak yang benar, dia mengata-ngatai Muawiyah. Karena ada sebagian mencela Muawiyah. Saya sempat bercerita di sini, bertemu dengan seseorang guru sejarah di kota Pekanbaru ini. tahun 2006 2007 kalau tidak salah saya jumpa di Mekah. Kebetulan momentumnya mereka meminta saya untuk membawa mereka berziarah di kota Madinah, pergi ke Quba. Walaupun mereka sudah melakukannya, tetapi mereka ingin lebih puas lagi dan lebih bernilai ibadah. Ya, tempat-tempat yang bernilai ibadah seperti masjid Quba dan seterusnya. Tapi saya bawa juga ke Uhud. Nah, di situ saya bercerita tentang keutamaan sahabat di perang Uhud itu, nampak keutamaan para sahabat dan nampak siapa itu para sahabat. Para sahabat itu memang manusia biasa, keliru, tetapi mereka tetap mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai salah seorang dari mereka mengaku, saya ini guru sejarah di salah satu sekolah menengah, ya, di Pekanbaru. Selama 20 tahun saya menanamkan, menyampaikan kepada murid-murid saya bahwa Muawiyah itu adalah menanamkan kebencian, ya, kepada Muawiyah, perebut kekuasaan, menjilat, haus kekuasaan. Itu yang disampaikan, itu yang dibacakan. Akhirnya kita jelaskan dan kita keutamaan Muawiyah dan seterusnya. Ya. Akhirnya dia mulai menerima saat itu, dan mudah-mudahan setelahnya dia tidak mengajarkan itu lagi. Ini menunjukkan ada orang yang benci kepada Muawiyah disebabkan oleh ini. Kemudian tambah lagi riwayat-riwayat yang palsu, yang lemah, ya, sehingga mereka sangat benci kepada Muawiyah radhiyallahu taala. Kembali kita kepada cerita kita, ya, bahwa para ulama menyatakan bahwa peristiwa antara Ali dengan Muawiyah, Ali di pihak yang benar sementara Muawiyah di pihak salah. Setelah meneliti riwayat-riwayat dan hadis-hadis dari dalil, maka itulah yang diputuskan. Sekalipun salah, tetapi Muawiyah tetap berijtihad, ya, bukan karena hawa nafsu, bukan seperti yang dituduhkan bahwa beliau adalah gila kekuasaan. Itu yang mungkin kita baca pada pagi hari ini. Tersisa 1, 2, 3, 4 hadis lagi pendek-pendek, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.